Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, fa inna asqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Barakallahu fikum ikhwan ahwad azakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah. Hari ini tanggal 22 Rabiul Awal 1444 Hijriah atau tanggal 17 Oktober 2022 malam Selasa, kita akan lanjutkan serial kajian syarah Alfiyah Ibn Malik rahimahullah. Ini ditulis penjelasan ini oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Ini adalah pertemuan 186 bait 75 halaman 253. Masih berkaitan dengan bab tentang al-anam, tentang nama. Nah, dan semoga Allah Jazal memberikan kita kefahaman, keberkahan dan istiqomah kita dalam menuntut ilmu syar'i. Karena meskipun antum bisa datang tapi enggan berdoa dan enggan untuk meniatkan, mengikhlaskan niat, maka itu menjadi sesuatu yang susah untuk bisa mendapatkan keberkahan ilmu. Maka datangnya antum adalah modal utama. Yang kedua adalah senantiasa mengasah keikhlasan itu terus menerus. Setiap kali keluar dari rumah dalam rangka untuk menuntut ilmu syar'i, berdoa kepada Allah, Allahumma faqihna fi dinik, Allahumma faqihna fi dini, Allahumma faqihna fi dini. Ya Allah, faqihkanlah kami dalam agama kami. Ini adalah bagian yang terpenting dari orang yang menuntut ilmu syar'i. Karena kefahaman itu bukan dari ustadznya, bukan dari kitabnya, dan bukan dari tempatnya. Kefahaman dari Allah Azza wa Jalla. Selama antum itu mengikhlaskan niat, pasti ada kemudahan bagaimanapun kondisinya. Tapi kalau belum sudah keder, sudah enggak kuat, sudah enggak mau atau ngerasa bahwasanya itu tidak sanggup untuk dipelajari dan yang lainnya, akan jadi lebih sulit lagi. Ya, karena dari awal sudah merasa sulit, maka dia pun akan mengalami kesulitan di awal, merasa sulit di tengah kesulitan, di akhirnya merasa penyesalan. Ya, nasallallahu. Dan anda katakan menuntut ilmu syar'i itu sesuatu yang menyehatkan. Meskipun antum capek bagaimana, sakit bagaimana, ketika antum menjaga, ya apa? Menjaga ritme ketaatan itu sesuai dengan kemampuan kita, pasti di situ ada jalan kemudahan. Maka jangan pernah kesempatan-kesempatan untuk menuntut ilmu syar'i, meskipun kita bisa mendatanginya, kemudian kita hindari, kita lewati dengan sebab alasan-alasan yang mengsro atau yang tafih, suatu yang pede. Kayak misalnya afan Ustaz, izin rapat RT. Dan rapat RT kadang 2 jam, 2 jam setengah. Ya, apalagi plus makannya. Ya. Kalaupun kemudian antum kajiannya di sini hanya 1 jam, coklat, obat. السلام عليكم. Saya ingat sama-sama pernah dicacapan jadi lemak ya. Ya, saya kelahiran. Halo, Mbak. Jadi dengan alasan-alasan yang sepele, terkadang azam kita, determinasi kita menjadi kurang. Itu menunjukkan bahwasanya niat kita dalam menuntut ilmu syar' itu hanya niat yang ecek-ecek, niat yang hanya sekedar ingin tahu. Maka itulah yang tidak akan bisa menambah sesuatu ilmu pun dari kita. Kebarokahan ilmu itu akan disertai dengan ikhlas, kesabaran, dan istiqomah. Tanpa itu semua gak akan bisa, Mas. Antum mau pinternya gimana, gak akan bisa dapat barokah itu. Antum bisa paham, tapi belum tentu jadi barokah. Antum bisa istiqomah, tapi belum tentu jadi barokah, karena tidak pernah ikhlas. Ya. Nah, kita lanjutkan. Itu kebiasaan Syekh Abdul Bari Hafidzallah ketika pembelajaran nahwu pasti diawali dari nasihat, diawali dengan kisah kadang. Tapi di situ ada manfaat, semuanya ada manfaat. Apa yang beliau ceritakan bukan hanya sekedar ngoyoworo. Itu suatu yang ngangenin, karena Selasa di sana itu malam Rabu ketika nahwu itu enggak banyak yang datang. Ya. Kalau Senin, Kamis, kemudian Sabtu dan Rabu itu banyak. 400-500 itu datang. Tapi begitu Selasa, 20, 30, 40 itu udah maksimal. Karena nahwu. Ya. Nah, makanya di sana itu juga bagian dari sesuatu yang tidak menyenangkan belajar nahwu. Karena dianggap sulit. Dianggap di situ sesuatu yang beban. Maka ketika orang itu menganggap itu beban, maka itu pun dari awal itu sudah niatnya sudah salah. Niatnya sudah salah. Nah, salah sanafiyah. Semoga Allah Azza wa Jalla menjaga kita dari pikiran-pikiran yang negatif seperti itu. Nah, sekarang 75. Qala mu'allif rahimahullah wa yakuna mufradaini fa'adif hatman wa illa atbi'il ladhi radif. Nah, di sini 75 ini wa yakuna mufradaini fa'adif. Kalau ada isim syakhs di sini, karena kemarin kita membahas apa, Mas? Nama dan lakop dan kunyah. Nah, atau isim syakhs, nama orang. Nah, depan kita ini ada Mas Rizal. Lakopnya Mas Rizal Kawi. Kunyahnya Abu Sofia. Ya. Abu Saudah. Aka, ya, nggak tahu nanti abu apa lagi kan setelah yang ya, adiknya saudara. Nah, itu kaitannya dengan apa? Itu isim saks. Kemudian ketika disebutkan wa iyyakuna mufradaini fa'adif, kalau ini isim saks dan lakop, ya, itu mufrad semua, mufradaini, dua-duanya itu mufrad, ya, artinya apa? Tidak diidhofahkan, tidak diidhofahkan. Lakopnya apa misalnya? Beliau namanya Mas Rizal. Lakopnya apa? Ya, jangan yang jelek, Mas. Nasyad misalnya, atau nasyid, yang semangat, ya, lemak berik. Bukan yang Abu Kaslan, Abu Nuas, Abu Naum, ya, itu kan sesuatu yang jelek. Itu sudah ada idhofah di situ. Abu dan apa? Ya, Kaslan misalnya. Abu Kaslan. Ya, kalau anak ada juga Abu Anget. Tapi anak nggak tahu kalau adiknya hujat nanti disebut anget, anak nggak mau. Belum stand. Ya. Jadi wa iyyakuna mufradaini. Kalau ini isim saks dan lakopnya itu semuanya adalah mufrad. Artinya mufrad itu tidak diidofahkan, hanya satu nama saja, Mas. Ya. Mas Nanang aja. Tidak Abu Faris, tidak Abu Farah. Mas Nanang. Ya. Lakopnya misalnya apa? Misalnya apa misalnya, Mas? Jawat misalnya. Lomo. Tapi kan satu nama itu. Tidak diidhofahkan. Nah, maka fa'adif. Maka engkau harus mengidhofahkannya. Mengidhofahkan maksudnya isim saks tadi, nama orang tadi, dan juga lakob itu harus diidhofahkan. Misalnya apa? Hada rijalu nasyidi. Atau rijal tijari. Kalau rijal yang original kan Ustaz Rizal di sana. Beda Allah. Ini rijal tijari. Kalau tijari itu sebenarnya kawi. Iya. Jadi kalau di idhofahkan ya nama kemudian diidhofahkan ya. Misalnya tadi misalnya Rizal Saminun. Saminin. Mudhof ilaih. Ya. Karena ini untuk tamyiz. Rizal yang mana nih? Oh, yang Samin. Misalnya Mas ya. Ya. Ya, ya. Mungkin nanti satu tahun lagi beliau sudah susut. Allah barik. Nah, maka kalau tidak mufrad semuanya, maka ya hatman. Ya. Hatman wa illa adbi illadhi radif. Maka ikutkanlah nama lakob tadi kepada ya alladhi radif. Adbi, ikutilah alladhi radif. Ya, yang diboncenginya. Jadi kepada nama yang diikutinya. Ya. Maka kaidah ini atau syair ini memberikan dua pengertian, Mas. Ini sebelum kita ngarah ke penjelasannya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Yaitu, suf, antum lihat wa iyyakuna mufradaini fa'adif. Fa'adifnya ini jadikan idhofahnya itu yang diidhofkan semuanya, dua-duanya. Apa? Isim saks dan isim lakob. Nah. Ini ada yang belum paham. Misalnya, ada Mas Riu itu. Namanya Riu. Ya. Boleh singkatannya apa ya? Mas Riu. Ya bisa. Tidak anggup malah. Son. Mas Rio punya itu nama isim saksnya. Isim lakopnya adalah isim kunyahnya. Ini tidak sebutkan isim kunyah ya. Ini sebutkan isim lakop. Ya. Itu misalnya. Misalnya seperti ini misalnya Jaddal atau Multazim misalnya. Aku memang multazim. Tapi walaupun di sini oleh banyak orang Arab sebetulnya multazim, tapi yang jelas adalah mustaqim. Jadi orang-orang Arab sering memberikan lakop orang-orang yang taat kepada Allah Azza Wajalla, sering datang ke masjid, sholat lima waktu di masjid, itu namanya multazim. Dullihya itu multazim. Namun di situ secara lafadznya oleh para ulama dikatakan itu bukan laisa bimultazim walakin bimustaqim. Yang berusaha lurus, mustaqim. Makanya misalnya kita sebut Mas Rio lakopnya Mustaqim. Kemudian beliau nama kunyahnya Abu Zaki. Itu anaknya namanya Zaki. Ya. Bapakku. Ya. Bapak. Nah, ini kaidah yang tadi kita sebutkan itu mengandung dua pengertian. Yang pertama diidhofahkan, dua-duanya diidhofahkan. Yaitu isim syakhs dan isim lakob. Ya. Misalnya Riu si mana lagi, telah datang Riu si mana lagi, ya, itu maksudnya Mas Riu. Tapi si mana lagi nggak ada Riu yang lainnya itu, Riu dia aja salaman, ya, salamani misalnya, Riu salamani, si mana lagi. Nah, kemudian tambahan lagi, misalnya Sa'idu mutabassim, yang bahagia lagi senyum-senyum. Nah, ini kalau diidhofahkan dua-duanya seperti itu. Namanya diidhofahkan, kemudian isim lakobnya pun diidhofahkan. Ataupun yang kedua, pengertian yang kedua adalah salah satunya yang diidhofahkan. Misalnya apa? Namanya Ja'a Ahmad. Ja'a Ahmad. Riu Salamani. Apa? Salamaninya itu lakobnya beliau. Assalamualaikum. Ya. Jadi salah satu saja diidhofahkan. Bukan dua-duanya. Namanya saja yang dilakapkan atau ya, isim saksinya. Ya. Nah. Ini sekarang kita masuk pada pembahasannya, Syekh. Paham ya? Qoluhu Qoluhu syarah. Qoluhu perkataannya wa iyakuna ad-dhamiru ya'udu 'ala al-ismi al-laqab wa innama hamalna dhalika 'ala ismin wa laqab. Suf. Dhamirnya yakuna, dua-duanya ini mas, jikalau dua-duanya, dhamirnya itu balik pada isim dan lakob, satu dan dua, nama saks dan lakob. Wa innama hamalna dhalika ala isim wa lakob. Ini kita bawakan ini untuk isim dan lakob. Li'anna al-kunyata labudda an takuna mudhafatan. Karena nama kunya itu harus ada mudhafatan. Ada idhafahnya. Harus ada kesandarannya. Ismnya apa? Abu Zaki. Harus ada dua nama. Diidhafahkan. Paham? Abu Fulanin. Fulan. Diidhafahkan. Wala ta'ti mufradatan, dan tidak akan mungkin datang dalam keadaan satu. Ya. satu saja. Kayaknya sekarang antum itu mufradatan di sini, karena nggak ada yang bawa istri kan? Ya. Li'annaha tusaddaru bi abin wa au umin au ibnin au amin au khalin wa asma dalika, karena dia diberikan pendahuluan dengan kata ab, ibn, am, khal. Paham ya? Kemudian qaluhu mufradaini, mufradaini, dua kata. Al-mufradu huna ma laisa mudhafan. Mufrad ini adalah kata benda yang tidak diidhafahkan, tidak disandarkan. Tidak kalimat apa mas? Majmu. Ya. Wala syabihan bihi, dan tidak ada yang serupa dengannya. Nah, ai ma laisa bimurakkabin, yang tidak tersusun, tidak disusun. Apa yang tidak disusun? Wa laisal muradu bil fardi ma yuqabilul musanna wal jam'i. Ya. Ma yuqabilu al musanna wal jam'a. Jadi, ini bukan yang diinginkan adalah mufrad yang tidak bisa menerima musanna atau jamak, bukan. Bukan masalah hitungannya, tapi katanya cuma satu gitu loh. Wa ma ulhiqa bihima, atau yang bisa diiringi dengan keduanya. Li'anna al-musanna wal jam'a la yakunu 'alaman, karena musanna, baik musanna atau jamak, itu tetap harus berupa 'alaman, nama. Wa idza quddira annahu ju'ida 'alaman sara mulhaqan bil jam'i wa sara lahu hukmul mufradi min haythul ahkam wa hukmul jam'i min haythul i'rab. Ya, apabila itu ditakdirkan, artinya dipersepsi yang seharusnya, annahu ju'ida 'alaman, bahwasanya itu dijadikan sebagai alaman, sebagai nama, sara mulhaqan bil jam'i, maka dia itu adalah bentukan dari jamak. Mulhaqan bil jam'i, bentukan dari jamak. Bukan yang pure gitu loh Mas. Tapi itu bentukan dari yang jamak. Wa sara lahu hukmul mufradi min haitsul ahkam. Namun dia ya hukumnya mufrad, dilihat dari sisi hukumnya. Wa hukum jam'i min haythul i'rab, namun hukumnya jamak kalau dilihat dari i'rabnya. Misalnya apa? Bait dan buyut. Al-buyut satu nama, satu kata. Tidak ada tarkibnya. Bukan bait menjadi buyut, enggak. Al-buyut satu. Ya kan? Bukan sahibul buyut, bukan dar buyut, bukan. Ya, dul buyut, enggak. Itu tidak disandarkan, hanya satu nama. Ya. Jadi maksudnya di sini dijadikan seperti itu karena mulhaqan bil jam, itu bentukannya dari jamak. Nah, wa sara lahu hukmul mufrad min haitsul ahkam, maka dia hukumnya seperti mufrad menurut hukumnya, tapi menurut i'rabnya dia jamak. Paham ya? Ya. Sekarang qaluhu wa iyakuna mufradaini fa adif hatman. Ya. Dan apabila itu adalah dua mufrad, maka harus diidhafahkan hatman. Ya, hatman itu sebagai bagian dari atomnya, artinya bagian yang diidofahkan dua-duanya, dua-duanya mas. Ya. Jadi kalau misalnya antum melihat kontekstual dari apa yang difahami, ya. Jadi di situ dijelaskan wa in yakuna mufradaini fa adif hatman, maka di situ kalau dia itu berupa mufradaini, dua mufrad, fa adif, maka jadikan jadi mudhaf hatman, itu perlunya, sangat perlunya seperti itu. Yani idza kana al-ismu wal laqab mufradaini, kalau isim nama dan laqabnya itu adalah mufradaini, bentuk tunggal, fa wajaba an yudhafa al-awwal ila tsani, maka wajib untuk mengidhafahkan yang pertama kepada yang kedua. Misaluhu, contohnya ada jaa adiyu kuffata, telah datang Ali kuffata. Ali adalah isim, kuffata laqab. Ya. Dan kemarin kita sudah fahami, mana yang harus dilakukan? Ya. Yang laqab atau yang isim dulu? Yang didahulukan adalah isim, kemudian nama kunyah, kemudian laqab. Walaupun antara nama kunyah dan laqab bisa naik dan turun, tapi yang benar adalah nama dulu. Walaupun beberapa ulama, kalau lakopnya atau nama kunyahnya itu lebih tenar, maka boleh didahulukan. Seperti apa? Al-Masih, lakop untuk Isa bin Maryam, ya, itu didahulukan dulu. Ya, Al-Masih ibnu Isa bin Maryam. Ya. Al-Masih ad-Dajjal. Alhamdulillah min dalik. Nah. Jadi jaa aliun kuffata, contohnya telah datang Ali kuffata. Maka Ali di sini adalah isim dan kuffata adalah laqab. Ya. Kemudian Ali di sini adalah mufradun, kuffata mufradun. Mufrad bentuknya satu. Ya. Mas Zaki sebelah sini, Mas. Ayo, lombari. Jadi kuffata di sini, ya, kuffata ini adalah laqab. Ali adalah mufrad, kuffata mufrad. Idan yajibu ala kalamin mu'allif, maka wajib bagi, ya, menurut apa yang dikatakan oleh Ibnu Malik di sini, an akula ja'a aliyu kuffata, telah datang Ali laqabnya kuffah. Bi idhafatil awwal ila tsani, dengan mengidhafahkan, ya, mengidhafahkan, menyandarkan yang pertama kepada yang kedua. Lakin as-sahiha, namun yang sahih di sini, khilafu dhalika, sebaliknya. Wa anna al-idhafata huna jaizatun wa laysat biwajibatin. Idhafah di sini hukumnya adalah boleh, bukan yang wajib, bukan yang harus. Ya. Bal wa sayatina fi babil idhafati annahu la yudhafu ismun. Ya, jadi bal sayatina, maka akan datang kepada kita, fi babil idhafah, dalam bab idhafah, أنه لا يضاف اسم لما به به اتحد المعنى. ولذا قال رحمه الله كما سيأتي: ولا يضاف اسم لما به اتحد معنى وأول مهما إذا ورد. نعم. Di sini jelaskan. Mu'alif ini mengatakan bahwasanya ya, an aqula, aku katakan ja'a Ali Kufaha, telah datang Ali ya Kufah nama lakabnya. Mengidhofahkan yang pertama kemudian yang kedua. Namun yang sahih adalah sebaliknya, bahwasanya idhofah di sini hukumnya boleh saja, tidak sesuatu yang wajib. Namun akan datang kepada kita bab idhafah, yaitu la yudhafu ismun, tidak diidhafahkan nama Jadi annahu la yudhafu ismun, ini tidak diidhafahkan nama, itu tidak diidhafahkan, tidak disandarkan ya, lima bihi ittahad dan makna, karena ini akan bisa menjadikan makna itu menjadi satu gabung lengket, jadi enggak bisa memberikan makna yang sempurna. Walidha qala rahimahullah, maka oleh karena itu rahimahullah Ibn Malik mengatakan kama sayati, akan ada ya, ini di dalam penjelasan ya, itu ini di pembahasan wala yudhafu ismin bihtahad makna wa awwil muhiman idha warad. Jadi wala yudhaf, wala yudhafu ismin, jangan disandarkan isim, jangan diidhafahkan isim nama bihit tahat. Ya. Karena di situ menjadikan ya ittahad makna. Maksudnya jadi maknanya itu malah jadi tidak dihiraukan. Wa awil muhiman idza warad, dan hendaknya berusaha untuk awil muhiman idza warad. Jadi di sini wa awil, awil itu dari awwala yu'awwidu, mengubah. Ya, ubah yang muhiman, yang dari sesuatu yang tidak jelas, idza warad, kalau memang itu ada. Nah, ini penjelasan ini sama halnya dengan ketika misalnya kita menginginkan menjadi seorang teman, Mas. Wala yudhafu ismin bihi tahat. Ya. Jadi kalau misalnya hanya seorang saja, itu enggak bisa untuk mengutarakan permasalahan. Maksudnya, kalau ingin menjadi seorang penuntut ilmu, ya, janganlah berteman hanya dengan seorang saja untuk mengutarakan apa yang menjadi permasalahannya. Kenapa? Harus idhofah, Mas. Apalagi ketika antum sudah nikah, maka antum harus mengucapkannya bukan memecahkan sendiri, tapi memecahkan bersama istri. Ini pas sih. Amboh ya, kok malam ini bisa wala yudhafu ismin bihit tahat. Yuk kepikiran. Oh yo, kalau orang itu ya janganlah, artinya di situ apa? Hanya menjadikan dirinya sendiri. Kalau mau berteman, ya berteman itu ya jangan yang hanya satu saja. Tapi di situ ketika sudah berteman, ya pecahkan permasalahan itu dengan ya dengan teman. Makanya wala yudhafu ismin, jangan diidhafahkan nama. Misalnya apa, istrinya Rizal, misalnya apa, Nafis Rizal ya. Bihit tahat makna. Jadi itu untuk mengutarakan segala suatu permasalahan, itu jangan jadikan hanya Rizal saja, tapi harus apa? Rizal Nafis atau Nafis Rizal? Nafis Rizal. Iya. Paham gak? Iya. Apa? Iya. Nah, maka makna awil wa awil muhiman idza warad. Sehingga kalau misalnya mempunyai ketika dia punya masalah, sehingga apa, tak menghiraukan orang lain. Karena kalau memang dia itu punya teman akrab atau istri, maka dia harus saling menjaga satu sama lain. Itu Mas, modelnya seperti itu Mas. Bayangkan angel, bayangkan ini angel. Ala kulli hal, di situ mengandung banyak ya. Karena bahkan orang-orang itu menjadikan bahasa-bahasa dari Alfiah itu menjadi sesuatu renungan yang mendalam. Karena dia bisa menjadi nahu, bisa menjadi nasihat yang berharga. Ya, seperti itu Mas. Ya, terkadang orang enggak paham, tapi hanya bagi orang-orang yang mau berpikir panjang itu bisa didapatkan fawaid-fawaid itu Mas. Makanya di sini disebutkan wala yudhafu ismun lima bihi tahat ma'nan wa awwal muhiman idza warad. Iya. Karena ya, kontekstualnya di situ adalah sesuatu di situ. wala yudhafu ismun lima bihi tahat. Karena idhafah itu artinya antum menisbatkan kepada orang lain. Ya, kalau antum sendiri mungkin antum enggak bisa menyelesaikan masalah. Tapi ketika antum itu idhafahkan, antum digabung, melebur menjadi satu. Ya, garwo, si garing nyowo, Mas. Itu sudah menjadi satu kesatuan. Enggak mungkin antum itu menyelesaikan masalah dengan hanya mufrad, tapi harus dengan idhafah. Ya. Kalau sudah idhafah, harus saling jaga, Mas. Enggak bisa sudah diidhafahkan, sudah dilebur, itu tidak satu sama lain saling menjaga, enggak mungkin sih. Harus saling jaga, Mas. Ya. Naam. Kemudian ada yang ini lagi, Mas Herman, wah, iki Alfiyah tambah apa ini nek ngene iki. Iya. Fa huna la nujibu an yudhafa al-awwal ila tsani. Maka di sini kita katakan tidak diwajib, kita tidak mewajibkan untuk diidhafahkan yang pertama kepada yang kedua. Bal a'la manakul, namun versi yang lebih tinggi lagi adalah kita katakan innahu yajuzu idhafatul awwal ila tsani, yaitu boleh mengidhafahkan yang pertama kemudian yang kedua. Itu apa? Isim syakhs diidhafahkan ke isim laqab. Wa dzalika li anna al-idhafata taqtadi syai'aini. Subhanallah. Karena idhafah ini mempunyai konsekuensi dua hal. Yang pertama ahaduhuma mudhafun wa tsani mudhafun ilayhi. Sama, Mas. Sekarang antum sebagai suami itu antum mudhaf atau mudhaf ilai? Paham? Nah, itu ketika sudah digabung jadi satu, Mas. Mesti ada sesuatu. Iya. Oleh disebutkan salah satunya adalah mudhaf, yang keduanya adalah mudhafun ilai, yang disandarkan kepadanya. Mudhaf itu yang disandarkan, kemudian mudhafun ilai yang disandarkan kepadanya. Wa wal aslu fihima at-taghayyur, asal di dalam keduanya itu adalah at-taghayyur, perubahan. Ya, taghayyur bano taghayyur, ya, perubahan. Kalau Pak Nowo semangat menjadi Pak Nowo, kalau Pak Nowo enggak semangat menjadi Pak Nowi. Fala yudhafu syai'u ila nafsi, maka tidak boleh diidhafahkan sesuatu kepada dirinya sendiri. Lakin idza adhafna wa qulna, namun kalau kita idhafahkan dan kita katakan ja'a aliyun kuffah, fa kaifa sahha dhalika, maka kalau ini datang seperti ini, maka yang benar yang demikian itu gimana? Ini karena apa? Ali nama, kufah isim laqab. Kalau diidhafahkan seperti itu boleh atau tidak? Padahal untuk dirinya sendiri. Ya. Al-jawab yaqulu hadha ali ta'wilin. Hadha ala ta'wilin. Wa yu'awwalul ismul awwal bima'na musamma wa tsani ya'ni al-ism. Yakunu taqdiru ala hadha ja'a al-musamma hadha al-ism. Hatta yastaqim al-ma'na. Idzan idza adhafna la budda min hadha at-taqdir. Jawab di sini, Mas. Jawab dari apa? Pertanyaannya apa? Fahmu soal nasul jawab. Paham pertanyaan setengah jawaban, Mas. Ya, pertanyaannya apa? Pak Parti faham? Pertanyaannya apa, Pak Parti? Ja'ali kufah, bolehkah orang itu menisbatkan, mengidhafahkan Ali itu adalah isim kepada kufah, kepada isim laqab? Yaquluna Para ahli nahwu mengatakan hada ala ta'wilin, ini sesuai dengan ta'wil. Ini dasarnya adalah ta'wil. Fa yu'awwalul ismu al-awwal, maka ditakwilkan nama yang pertama bima'na musamma, yang dinamakan. Wastani bima'na al-ism, yang kedua adalah maknanya adalah ism. Wa yakunu taqdiru ala hada, maka takdir persepsi yang seharusnya atas yang ini adalah ja'al musamma, telah datang yang dinamakan hadal ism, nama ini. Maka al-musamma di sini yang berikan nama adalah Ali. Hadal ism adalah kuffah. Hatta yastaqimal makna, sampai menjadi lurus maknanya. Idan idza adafna labudda min hadha taqdiri, maka kalau kita idafahkan maka harus seperti itu takdirnya, persepsi yang seharusnya. Qaluhu wa ila adbi alladhi radif, kalau tidak maka ikutilah yang radif, yakni wa illa yakuna bi mufradaini fa adbi alladhi ta'akhkhara lima ya qablahu. Jadi kalau tidak, maka ikutilah yang radif. Radif itu apa? Yang ada di belakang, artinya bunceng nih. Makanya ada ridfa'un Nabi SAW, pembunceng-bunceng Nabi SAW. Orang-orang yang dibuncengkan Nabi SAW itu aktsar min khamsina ridfa', lebih dari orang sahabat-sahabat Nabi SAW itu dibunceng lebih dari 50 orang. Termasuk Uqbah bin Amir yang terkenal meriwayatkan hadis-hadis yang berkaitan dengan tafsir Mu'awidat. Ya Uqbu irkab, wahai Uqbah naiklah. Ya, pastahya itu. Kemudian aku malu. Ya, malu. Nabi SAW turun maksa Uqbah. Itu subhanallah. Sekarang ada enggak pejabat yang pakai wiwiwiwi itu berhenti kemudian masukin rakyat jelata? Enggak ada sebetulnya. Nah, ya semoga Allah Azza memberikan hidayah kepada pemerintah kita. Apalagi kalau yang dijaga itu mas, apa mas? Ferrari. Mobil-mobil keren itu mas. Krempengan itu. Kemudian atau moge-moge itu, ya, wiyung, ternyata hanya ya 4 moge atau 5 moge, ya, yang mobil-mobil keren-keren itu juga sama. Yang lainnya suruh minggir mas. Rasanya gimana sih jadi rakyat jelata itu? Ya, mingsro mas. Soalnya, anak kayak gitu tuh kalau di luar itu sudah dikawal duluan, sudah dibersihkan duluan, tidak kemudian diselip begitu saja. Memang dari awal disterilisasi ketika ada, karena kalau di luar kecepatannya bukan 160 gitu mas, geber mas, kencang ya. Dan itu sesuatu ketika di Indonesia sesuatu, kenapa mas? Itu bisa dibeli 1,5 juta sampai 2 juta atau sudah dapat pengawalan. Ya. Ini sesuatu yang aneh. Ya, sama orang jelata di main-mainin. Minggir. Yang rakyat jelata minggir, yang rakyat jelanti ya maju terus. Allah musta'an. Yani wa illa yakuna mufradaini fa adbi alladhi ta'akhkhara lima qablahu. Kalau tidak bisa, kalau tidak itu berupa dua mufrad, maka ikutilah dengan apa yang datang belakangan, dengan apa yang sebelumnya. Wa qaluhu, ya ini kita lanjutkan pada pekan yang akan datang insyaallah binillah, karena sudah 9 lebih insyaallah. Kita lanjutkan walaupun sedikit, tapi terus mas. Makanya disebutkan tentang hadis Nabi SAW, abul amal indallahi atwamuhu wa inqala. Amalan apa yang dicintai di sisi Allah yang terus menerus walaupun sedikit. Ya, mungkin bisa jadi untuk Arya, untuk Mas Rio, untuk Zaki, ya, atau bapak-bapak yang lainnya, itu kesulitan untuk melihat ini sebagai suatu kajian yang bisa ditulis, ya, atau nulis apa ini susah, ya. Memang ini nggak boleh ditulis mas. Hukum asalnya kajian itu nggak ditulis mas. Antum itu tamik, ya, harus berusaha sengaja untuk mendengar. Tidak ada sebutannya dalam kitab-kitab adab menurut ilmu syar'i antum menulis. Hukum asalnya itu pertama adalah mendengar. Baru kalau kemudian syekhnya itu membolehkan menulis, antum tulis. Nah, kenapa? Karena agar tidak ada yang salah dalam memahami kontekstual apa yang dibicarakan. Ya, oleh karena itu, kalau dulu orang-orang terdahulu, para ulama, yang menulis itu adalah yang sudah spesial. Tapi kalau yang masih baru datang, gak boleh nulis. Takutnya adalah salah penjelasan, salah kaprah. Ya, paham maksudnya? Karena kemudian setelah ditulis, ya istilahnya itu ditafrik, kemudian itu diberikan lagi kepada syekhnya, kemudian syekhnya memberikan penjelasan. Itu juga yang dipakai oleh imam, para imam, termasuk Imam Malik, tidak menulis muwatta' dengan tangannya beliau sendiri, tapi menulis lewat murid-muridnya. Dan murid-muridnya yang dahsyat, mereka itu berusaha untuk mempraktekkan, mentafrik, mentranskrip, ya, kajian dan hadis yang disampaikan oleh Imam Malik, kemudian jadiin kitab. Itu dahsyat mas. Ya, maka semoga Allah Azza memudahkan kita di Magelang ini ada tim, ada ikhwan-ikhwan yang siap seperti itu. Ya, tentunya akan sangat bermanfaat buat kaum muslim. Barakallahu fikum. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.